Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatiddin a'azzakumullah, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, tiada terhitung. Dan di antara salah satu nikmat Allah dipertemukannya kita di dalam masjid ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan merupakan bagian dari taqarrub ilallah, dinilai sebagai bentuk amal saleh, ibadah yang akan memperberat timbangan kebaikan di hari akhirat nanti. Ikhwati fillah a'azzakumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa hal yang terkait dengan mukaddimah yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di antara yang kita lalui dalam mukaddimah tersebut, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyadarkan kepada diri kita, memberikan satu bentuk informasi betapa keberadaan kita di dunia hanyalah bersifat sementara. Karena itulah tujuan akhir dari perjalanan hidup ini yang akan menempati kehidupan di kampung akhirat adalah merupakan tujuan hakiki dari kehidupan kita. Oleh karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menuntun kita, membimbing kita bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kemudian kita tergiur oleh kehidupan dunia, kemudian kita lalai menggapai kehidupan akhirat. Dan jangan sampai pula kehidupan dunia ini kemudian menjadikan kehidupan yang berakibat merugikan keadaan kita di akhirat nanti. Oleh karena itulah beliau rahimahullah memberikan nasihatnya di dalam mukaddimah ini, agar benar-benar menempatkan dunia ini pada tempat yang semestinya. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada misi besar beliau dengan menulis kitab Riyadhus Shalihin, yaitu agar manusia tidak lalai dari kehidupan akhirat. Maka berikutnya beliau menyebutkan, فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ وَحَالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ. Dan apabila keadaannya demikian, kehidupan dunia tersebut, dan aku telah mensifatkannya, dan keadaan kita adalah keadaan di mana kita diciptakan sebagaimana tujuan awal, fahakun alal mukallifi ayyadhaba binafsihi madhhabal akhyar, maka seyogianya al mukallaf, yaitu orang-orang yang telah terbebani untuk menjalankan syariat, ayyadhaba binafsih, hendaklah dia pergi madhhabal akhyar, ke tempat yang terpilih, wa yasluka maslaka ulin nuha wal absar, dan hendaklah dia menempuh ke satu tempat perjalanan yang ditempuh oleh kalangan ulin nuha wal absar, yaitu orang-orang yang memiliki pemikiran dan penglihatan yang tajam. Wa yata'ahhaba lima aqartu ilaih, dan hendaklah dia bersiap-siap seperti apa yang telah aku isyaratkan kepadanya. Wa yasamma lima nabbahtu alaih, dan hendaklah dia memfokuskan, mengkonsentrasikan terhadap apa yang telah aku peringatkan tentang hal tersebut. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalika, dan yang paling benar jalan baginya adalah yang demikian itu. Wa arsadu ma yaslukuhu minal masalik, dan aku membimbing kepada jalannya dari jalan orang-orang yang telah menempuh perjalanan tersebut. At-ta'addubu bima sahha 'an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin, hendaklah mendidik dengan apa-apa yang telah sahih dari nabi kita, pemimpin orang-orang yang awal dan orang-orang yang akan datang kemudian, yaitu orang-orang yang akhir. Wa akramis sabiqina wal lahiqin, dan yang paling mulia dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyina. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada beliau dan kepada seluruh para nabi. Wa qad qala Allahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian saling menolong dalam hal kebaikan dan takwa, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Waqad saha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan sungguh telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan menolong hamba, ma kana al abdu fi auni akhihi, selama hambanya tersebut mau menolong terhadap saudaranya. Wa annahu qala, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kebaikan kepada seseorang, maka bagi orang yang menunjuki tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan, melakukan apa yang telah dia dapatkan dari petunjuk tersebut. Orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana orang mengamalkan apa yang dinasihatkan kepadanya, apa yang ditunjukkan kepadanya. Wa annahu qala, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam pun bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala dari orang yang mengikutinya, dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda, memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, demi Allah la ayyahdiyallahu bika, seandainya engkau memberi petunjuk, seandainya Allah memberikan petunjuk dengan sebab engkau. Memberi petunjuk kepada siapa? Rajulan wahidan, kepada seseorang. Khairul laka min humri na'am, itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta merah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil-dalil berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah menyebutkan seruan untuk saling ta'awun, saling menolong di dalam albir dan dalam ketakwaan, dalam berbuat baik dan dalam ketakwaan. Di antara bentuk perbuatan baik dan perbuatan yang mengantarkan seseorang kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk keadaan seseorang di dalam dakwah. Seseorang berkecimpung di dalam dakwah. Dan ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kemudian menyebutkan tentang hadis Nabi yang memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa menolong hamba-hambanya dengan menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Tidaklah seorang hamba, Allah akan menolong seorang hamba manakala hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ini adalah dalam bentuk kerangka ta'awun dalam dakwah ilallah. Kita melihat arah pembicaraan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ke arah demikian ketika beliau menunjukkan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menukil hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah dakwah. Oleh karena itulah pelajaran faedah yang bisa kita ambil dari mukaddimah yang beliau tulis ini, betapa dakwah itu tidak bisa dilakukan dengan nafsi-nafsi. Dakwah tidak bisa dilakukan dengan orang per orang. Faedah yang sangat besar bagi kita, betapa mengusung dakwah haruslah dengan ta'awun. Satu dengan lain, di antara kita saling bahu-membahu memberikan bantuan, pertolongan, sehingga terlaksananya dakwah tersebut. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan fadilah terhadap orang yang berkecimpung dalam dakwah, yang turut andil dalam ta'awun, saling memberi bantuan di dalam melancarkan dakwah, yaitu dengan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut menunaikan kebaikan tersebut. Ini adalah bentuk dorongan, motivasi bagi kita untuk bahu-membahu di dalam dakwah ini, tolong-menolong. Dan betapa kita menghadapi berbagai masalah di dalam dakwah ini tidak akan bisa diselesaikan dengan sendiri-sendiri. Kita melihat bagaimana perjalanan dakwah ini, berbagai masalah terus menghadang, entah dari kalangan luar, yaitu dari kalangan Hizbiyun. Mereka sangat antipati dan sangat senang sekali apabila dakwah As-Salafiyah ini terhenti. Mereka akan sangat bergembira manakala dakwah As-Salafiyah ini kemudian tidak muncul di permukaan. Mereka akan sangat gembira manakala dakwah ini kemudian tidak mendapat simpati dari masyarakat. Oleh karena itulah mereka berupaya terus untuk bahu-membahu di kalangan mereka dalam rangka untuk menekan habis perjalanan dakwah As-Salafiyah. Namun sekali lagi ikhwah, yang menjaga dakwah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manakala Allah menghendaki kebaikan, akan terus Allah beri kesempatan, akan terus Allah hidupkan sekelompok manusia yang mengusung dakwah ini. Oleh karena itulah kita harus hati-hati di dalam melihat pergerakan dakwah ini. Saya akan nukilkan satu nasihat dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala terkait kalangan duat, kalangan para da'i yang mereka mengaitkan dalam urusan dakwah, tetapi sebenarnya ada di antara mereka yang bukan menyeru kepada ad-da'wah ilallah. Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala membagi tiga asnaf, tiga kelompok du'at atau al-muntasibin ila da'wah, yaitu yang pertama beliau menyebutkan hum ahlul basirah. Hum ahlul basirah, mereka adalah ahlul basirah. Ai al-fiqhu fi dinillah wa da'watu ilaihi bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa bil hujaji wal barahin wa ha'ula'i hum as'adun nas wa humul ladhina asnallahu 'alaihim fi qawlihi lin nabiyyi sallallahu 'alaihi wasallam qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Syekh Ubaid az-Zabiri, kelompok pertama dari kalangan du'at atau orang-orang yang mengaitkan diri dalam dakwah, yaitu mereka adalah ahlul basirah, yaitu orang-orang yang memang benar faham di dalam urusan agama. Wa da'wah ilai bil hikmah, dan mereka mendakwahkan agama ini dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan senantiasa menyebarkan nasihat yang baik. Wabil hujjaji wal barahin, dan senantiasa menegakkan hujah-hujah dan burhan-burhan. Mereka itu adalah as'adun nas, sebaik-baik manusia, orang yang paling senang, yang akan mendapatkan kebahagiaan. Dan mereka adalah orang yang mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan fi qawlihi nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah, ala basiratin, di atas basirah, ai di atas al-ilm, di atas ilmu, di atas hujjah dan barahin, di atas argumentasi yang sahih. Inilah yang disebut dengan hum ahlul basirah. Mereka adalah kelompok yang berdakwah di atas agama yang benar. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini kelompok yang pertama. Asani, kelompok yang kedua, du'atul jahli. Ada di antara mereka adalah para du'at yang bersandarkan kepada kejahilan yang ada pada diri mereka. Siapakah du'atul jahli? Wahumul ladhina yatasaddaruna mayadi ad-da'wah wala indahum fi dinillah, yaitu mereka yang berkecimpung di dalam dakwah, akan tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap agama Allah. Ini adalah disebut oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah du'atul jahli, yaitu para penyeru di atas kebodohan. Mereka adalah haula'i yufsiduna fil ard, mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. As-sinfu salih, kelompok yang ketiga dari orang-orang yang terkait di dalam dakwah adalah du'atul fitnah wad-dhalal, para da'i yang menyeru kepada fitnah dan kesesatan, du'atul inhiraf, para da'i yang menyeru kepada penyelewengan. Maka kita melihat dari sekian banyak berbagai majlis yang kata masyarakat awam majlis ilmu, majlis ta'lim, tetapi di antara mereka banyak sekali dari kalangan du'atul jahli. Mereka mengangkat para artis, mereka mengkarbit orang-orang yang kemudian dimunculkan oleh media massa berdasarkan opini, kemudian diberi titel ustaz, kiai, yang tidak lebih dakwah mereka adalah dakwah hanya sekedar mengejar popularitas. Dakwah mereka tidak lebih dari sekadar untuk menyenangkan masyarakat, sifatnya hiburan. Mereka adalah kalangan dai yang jahil. Atau kita melihat juga fenomena, yaitu kalangan para dai yang menyebarkan fitnah dan kesesatan, sehingga manusia-manusia yang semestinya bertambah dekat taqarrub ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauh lantaran terfitnah dan tersesatkan. Mereka menjadi umat yang menyeleweng. Berapa banyak kasus dari mulai Ahmadiyah, dari mulai Syiah atau yang lainnya. Mereka terus melakukan provokasi-provokasi. Dakwatul haq, dakwah yang benar, mereka talbiskan, mereka kemudian disamarkan kebenaran itu, sehingga seakan-akan dakwah yang dilakukan oleh para duat yang mengemban misi kerasulan, mengemban misi dakwah yang benar-benar di atas agama Allah, kemudian masyarakat menjadi antipati dengan berbagai macam label, entah dengan penyebutan Wahabi, entah dengan penyebutan hal-hal yang sadis, seperti misalnya judul sekte Wahabi berdarah, atau menyebutkan yang lainnya. Ini memberikan opini, memberikan satu bentuk sugesti kepada masyarakat untuk menjauhi dakwah yang benar. Dan ini terus dicanangkan oleh mereka, oleh a'dallah, musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama ini. Sementara mereka adalah termasuk kalangan du'atul fitnah wa dolal, menyesatkan manusia dan sehingga manusia itu terfitnah, kemudian menyeleweng dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala tadi, kita akan melihat betapa banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi di dalam perjalanan dakwah ini. Dan manakala kita tidak saling ta'awun, tidak saling kemudian bahu-membahu, maka kita akan menempati posisi yang lemah, wal'iyadz billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendorong kepada kita melalui sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan pahala yang sedemikian besar kepada orang yang senantiasa berkecimpung menghabiskan waktu untuk dakwah. Berbagai permasalahan ada di hadapan kita. Anak-anak kita perlu kita dakwahi. Dari mulai anak-anak yang masih usia di bawah 5 tahun, perlu kita bimbing untuk mereka kenalkan secara dini kepada agama ini, agama yang benar. Sudahkah kemudian kita memiliki wadah untuk anak-anak kita yang berusia seperti itu? Kemudian seiring dengan waktu anak kita pun akan bertambah besar. Umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sampai menjelang usia SD 12 tahun. Sudahkah kita memiliki lembaga wadah untuk mereka? Sementara anak-anak kita, ketika kita tidak memiliki wadah itu, anak-anak kita digarap oleh kalangan yang lain. Digarap oleh kalangan yang lain. Kita sendiri kalau disuruh menghadiri majlis ta'lim yang di situ ustadznya bukan ustadz salafi, tentu kita tidak mau, bukankah begitu? Iya tidak? Coba antum hadir di majlis ta'lim sana. Di mana? Di sana. Ustadznya siapa? Tengku Omar begitu misalnya. Pak Tengku. Pasti antum akan mengatakan, wah, gak mau, bukan pengajian salafi. Kan begitu. Tetapi di satu sisi kita memiliki standar ganda, perlakuan spesial yang dihadapkan kepada diri kita itu tidak kita peruntukkan untuk anak kita sendiri. Bukankah begitu? Tidak kita perlakukan anak kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Kita diminta hadir di majlis sana, mungkin kita tidak mau. Tetapi kita dengan senang hati mengantarkan anak kita untuk diisi otaknya, benaknya oleh orang-orang yang juga bukan dai-dai salafi. Bahasa kita guru. Sama kan? Tengku artinya guru, ustad, ya kan begitu. Kita terjemahkan bukan ustad, ustad salafi. Sama. Standar ganda itu kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini adalah ekses daripada kita tidak memiliki wadah untuk anak-anak kita. Ini adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Jangan kita berharap, ya tidak apa-apalah, ini kan anak-anak. Benar memang anak-anak. Tetapi apakah kita tidak sadar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Ya mungkin kita disuruh ke pengajian, ke majlis taklim tengku, enggak akan datang. Karena perintah Allah qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Tapi ingat, ada kalimat berikutnya, wa ahlikum naro, jaga juga keluargamu dari siksa api neraka. Dari hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang kemudian terjerumus ke dalam siksa api neraka. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, ini salah satu masalah di dalam dakwah. Bagaimana kita perlu mewujudkan pendidikan untuk anak-anak kita. Tidak mungkin anak-anak kita dididik oleh guru-guru atau ustaz-ustaz yang bukan salafi. Tidak mungkin. Oleh karena itulah, ketika kita menghendaki generasi yang lebih nyala istilahnya, maka sedini mungkin harus kita terapkan. Sedini mungkin harus kita kenalkan mereka, anak-anak kita, dengan pendidikan-pendidikan yang seminimal mungkin kita menghilangkan hal-hal yang menyimpang. Maka apa yang disebutkan dalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasannya pahala orang yang ikut dalam ta'awun, dalam dakwah ini adalah sebuah pahala yang sangat besar. Dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang yang berkecimpung dalam dakwah, orang yang memikirkan tentang keadaan umat, maka mudah-mudahan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam mukaddimah ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk bersegera menyambut dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Qala rahimahullah, fa ra'aitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahaditsis sahihati. Maka aku melihat perlunya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih ini dalam bentuk yang sangat singkat, dalam bentuk yang singkat, dalam bentuk yang ringkas. Mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah, yang meliputi segala sesuatu yang akan menjadikan jalan bagi orang-orang yang membaca hadis-hadis yang diringkas tersebut untuk sampai kepada akhirat nanti. Wa muhassilan li adabihi al-batinati wadh-dhahirati, dan kemudian bisa memberikan hasil dalam bentuk untuk terciptanya adab yang bersifat batin maupun zahir, tertanamnya adab, etika, sopan santun, baik sifatnya batin ataupun sifatnya zahir. Jami'an li targhibi wa tarhib wa sa'iri anwa'i adabi salikin, kesemuanya dalam bentuk at-targhib wa tarhib, memberikan dorongan dan memberikan ancaman, dan seluruh macam adab bagi orang-orang yang berjalan, artinya bagi orang-orang yang melakukan bentuk prosesi menuju adab yang baik tersebut. Min ahadithi az-zuhud, dari hadis hadis yang terkait masalah az-zuhud. Wa riyadati nufus, dan hadis-hadis yang mengolah tentang keadaan jiwa manusia, hadis-hadis yang menjadikan an-nufus, jiwa-jiwa manusia benar-benar terdidik. Wa tahzibil akhlaq, dan mendidik akhlak. Wa taharatil qulubi wa ilajiha, dan membersihkan hati dan mengobati hati yang berpenyakit. Ini adalah beberapa di antara keinginan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan hadirnya kitab Riyadhus Shalihin. Benar-benar fungsinya ke arah pembenahan karakter, kepribadian, kejiwaan umat Islam. Dan manakala kita akan membuka hadis-hadisnya yang terkumpul di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, kita akan merasakan betapa hati ini mendapatkan makanan yang sangat lezat. Apabila hati tersebut sakit, maka hati tersebut ketika membaca kitab Riyadhus Shalihin akan merasakan hati ini sedang diobati. Itulah inti permasalahan yang ingin disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan hadirnya kitab Riyadhus Shalihin. Mengobati hati yang berpenyakit dan kemudian memberikan makanan kepada hati sehingga hati itu bisa hidup dengan sebaik-baiknya. inilah beberapa di antara yang menjadi keinginan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan hadirnya kitab Riyadhus Shalihin. Dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh penulis ketika kita membahas hadis-hadis ataupun ayat-ayat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Maka pembahasan-pembahasan di awal kita akan menemukan bab tentang masalah ikhlas. Kemudian kita akan menemukan bab tentang masalah kesabaran, bab masalah ketawakalan. Semua itu yang kaitannya dengan riyadhus shalihin, yaitu mengolah seseorang, mengolah hati, mengolah jiwa untuk kemudian orang itu menjadi orang-orang yang saleh. Mungkin kalau bahasa orang awam ini masalah sufi, kan begitu. Orang awam akan membahasakan ini pelajaran sufi. Padahal itu adalah bentuk kekeliruan. Demikianlah yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin ini, hati kita menjadi sejuk, menjadi nyaman, menjadi terolah secara baik, termanage secara baik. Kalaupun hati kita ada penyakit, mudah-mudahan dengan membaca kitab ini akan menjadi obat bagi kesembuhan penyakit yang ada di dalam hati kita. Berapa banyak orang yang mungkin tingkat ketawakalannya masih rendah, kemudian setelah membaca kitab ini menjadi semakin tebal tingkat ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Fauzan Hafizahullah Ta'ala pada session yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.